Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus Sajah, syarah dari kitab Safinatun Najah. Ini masih membahas tentang rukun Islam ya. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. As-sholatu wa zakatu wal hayau. Idza lam tudhaf tuktabu. Idza lam tudhaf ini mungkin tak ya. Tuktabu bil ya bil wawi alal ashar. Ittiba'an lil mushaf. Ini pertama membahas tentang penulisannya. Penulisan tiga kata yaitu sholat, zakat, dan haya. Tiga kata ini kalau berdiri sendiri tidak dimudhofkan, maka ditulis dengan wawu. Jadi ini tulisannya mestinya salah ya. Mestinya alifnya itu wawu mestinya. Walaupun tetap dibaca alif tapi tulisannya wawu. Ini menurut lugat atau penulisan yang masyhur. Dan mengapa ada aturan seperti itu? Ya karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu di dalam Al-Quran, kalau sholat, zakat, dan haya sendiri tidak disambung dengan kata lain, itu ditulis wawu, tidak ditulis alif. Wa minal ulama'i man yaktubuha bil wawi. Sebagian ulama menulisnya dengan wawu. Amma idza udifat la yajuzu. Ini mungkin ada fa-nya ya. Kitabatuha illa bil alif. Sawa'un udifat ila dhohirin au mutmarin kamako lahu ibnul mulakin. Tapi kalau tiga kata ini dimudhofkan atau digabung dengan kata lain, maka hanya bisa ditulis dengan alif saja. Tidak boleh ditulis dengan wawu. Jadi kalau sendiri ditulis dengan wawu, kalau dimudhofkan ditulis dengan alif. Dan mudhofnya ini, kata lain yang disandingkan dengannya ini, kata lain yang digabungkan dengan tiga kata ini tidak membedakan apakah isim dhohir atau isim dhomir ya. Sama saja ditulis dengan alif. Penjelasan ini diterangkan oleh Ibnul Mulakin. Wa tsalitsuha ita'u zakati. Rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Ini sekarang membahas zakat ya, sudah tidak lagi membahas sholat. Ai ta'uha liman wujida minal mustahiqina fauron. Maksud dari membayar zakat adalah memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang ditemukan ya, yang ditemukan saja. Artinya kalau tidak ditemukan semua ya, yang ditemukan itu yang mendapat. Tidak harus diberi semua. Kalau memang ditemukan semua ya diberi semua, tapi kalau hanya ditemukan sebagian ya sebagian. Fauran idza tamakkana minal adai ma'awujudit tamim. Pemberian zakat ini harus diberikan secara langsung. Kalau memang sudah mungkin memberi, sudah mungkin membayar. Sudah mungkin membayar itu ya hartanya sudah ada, penerimanya sudah ada. Kalau dua hal ini sudah terkumpul berarti harus segera membayar zakat ya. Dan juga harus diratakan. Tidak boleh antara satu penerima dengan yang lain tidak sama pemberiannya. Wahuwa sama niyatu anwa. Penerima zakat ada 8 golongan. Jadi ini sebenarnya nanti di bab belakang itu sudah ada bab zakat mestinya ya. Tapi di rukun Islam ini, di pembahasan rukun Islam ternyata oleh Syekh Nawawi sudah disinggung orang-orang yang menerima zakat. Al-awwalu fakirun. Penerima zakat yang pertama adalah fakir. Wahadduhu huwalladzi lama lalahu aslan wala kasba kadzalik halalaini. Fakir adalah, pengertian dari fakir adalah seorang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali yang halal ya, tidak memiliki harta yang halal atau tidak memiliki pekerjaan yang halal. Berarti pekerjaan-pekerjaan atau harta yang haram itu ya tidak dianggap. Wal muradu bil kasbi huna talabul ma'isa. Yang dimaksud dengan kasb adalah pekerjaan ya, mencari atau berusaha mendapatkan pekerjaan ya. Jadi kasb itu maksudnya pekerjaan. Ma'isa ini ya kehidupan. Maksudnya mencari penghasilan ya, mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup. Aw lahum malun fakot halalun. layasuddu jau'atahu masaddan. Ini di sebagian kitab ini ada huruf minnya ya, min jau'atihi. Masaddan min kifayatil umril ghalib alal mu'tamad. Jadi pengertiannya bisa dua, bisa orang yang tidak punya harta dan penghasilan sama sekali, atau punya harta yang halal, tapi harta itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya, tidak bisa mencukupi kebutuhan di usia normal seorang yang hidup ya. Usia normal itu ya kira-kira 60 tahun. Inda tauzihi alaihi. Kalau memang harta itu dibagi dengan usia normal seseorang. Jadi tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tapi dia punya harta yang diam, yang tidak berkembang. Dan harta itu kalau dibagikan ke umur, ke usia normalnya manusia hidup itu tidak mencukupi. Ilam yatajir fihi bihaitsu la yablughu an-nisfa. Jadi harta yang dimiliki itu tidak didagangkan, tidak dikembangkan, hartanya diam. Ya karena memang tidak mampu ya, tidak mampu atau karena faktor lain. Jadi miskin itu, fakir itu, andai kata harta yang dimiliki dibagikan dengan umur atau usia normalnya manusia hidup, maka tidak mencapai separuhnya, tidak sampai separuhnya. Kaayah taja ila asrati darohim, walau wuzi al malul ladhi indahu ala la umril ghalib, la husso kulu yaumin arba'atan au akolla. Contohnya, semisal ada orang memiliki 10 dirham ya. Misal ada orang memiliki 10 dirham. Andai kata harta yang di saya ulangi ya. Semisal ada orang yang setiap harinya membutuhkan 10 dirham ya. Setiap hari kebutuhannya 10 dirham. Kalau dia punya harta, harta itu kalau dibagikan usia kehidupan seseorang, misalkan dibagikan 60 tahun ya, harta yang dimiliki bila dibagikan dengan 60 tahun perharinya, itu hanya mendapatkan 4 ya, 4 atau kurang dari 4. Padahal kebutuhannya 10, dia perharinya hanya mendapatkan 4 ya, 4 dirham atau kurang. Jadi ini termasuk kategori fakir. Karena 4 itu kan kurang dari separuh 10, kurang dari setengahnya 10. Bihilafi man qadara ala nisfi kifayah ya ini. Kifayah ini alifnya salah. Fa innahu miskin. Kalau masih mampu memenuhi separuhnya, itu statusnya tidak lagi fakir, tetapi miskin. Jadi miskin itu dalam bab zakat, statusnya lebih tinggi dari fakir. Wa amma ini tajaro, fal'ibratu bikulli yaumin. Ini tadi kan hitungannya kalau tidak dikembangkan ya. Ini terima kasih yang sudah subscribe. Kalau hartanya dikembangkan, maka yang dilihat adalah perharinya. Wa amma ini tajar fal'ibratu bikulli yaumin ya. Jadi kalau hartanya diam tidak berkembang, itu cara menghitungnya tadi dihitung seusia normal manusia hidup. Tapi kalau hartanya berkembang itu hitungannya per hari. Per hari itu apakah dia bisa mendapatkan keuntungan yang memenuhi kebutuhan atau tidak. Kemudian di halaman berikutnya, aulahu kasbun fakot halalun la ikun bihi la yasuddu masadan min kifayatihi kulayaumin. Kalau tadi kan menjelaskan harta ya, memiliki harta. Kalau sekarang tidak memiliki harta tapi memiliki penghasilan, memiliki pekerjaan. Seorang yang memiliki pekerjaan yang halal dan pekerjaan itu layak baginya, tapi penghasilan dari pekerjaan itu tidak memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya setiap hari, itu juga termasuk kategori fakir. Contohnya, kaman yahtaju ila asrotin wa yaktasibu kulla yaumin arba'atan fa'akolla. Contohnya seperti seorang yang kebutuhannya setiap hari 10, tapi penghasilan tiap hari dia hanya mendapatkan 4. Ini juga termasuk kategori fakir. Aulahu kullun min huma wa la yasuddu majmu'uhuma masaddan min kifayatihi. Atau seorang yang selain memiliki harta, dia juga memiliki penghasilan, dia juga memiliki pekerjaan. Tapi kalau ditotalkan, harta dan penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi fakir itu tidak hanya keterkaitan dengan harta, tidak hanya keterkaitan dengan pekerjaan saja. Tapi bisa harta saja, bisa pekerjaan saja, bisa juga keduanya. Yang ukuran yang pasti adalah selama penghasilannya setiap hari itu atau hartanya setiap hari itu tidak memenuhi atau kurang dari separuh kebutuhan pokok, maka dia tergolong fakir. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.